Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita melanjutkan penjelasan atau syarah dari zikir-zikir yang dibaca di pagi hari atau di sore hari. Yang berikutnya adalah zikir Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika min al-kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adabin fin nari wa adabin fil qabr. Dan apabila di waktu sore, amsayna wa amsal mulku lillah, yang artinya asbahna, kami di waktu pagi, wa asbahal mulku lillah, dan kerajaan hanya milik Allah, walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah, la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, hanya milik dialah kerajaan. Walahul hamdu, dan hanya milik dialah segala puji. Wahuwa ala kulli syai'in qadir, dan dia terhadap segala sesuatu maha kuasa. Rabbi as'aluka, wahai Rabbku, aku minta kepadamu, khaira ma fi hadzal yaum, kebaikan yang ada di hari ini. Kalau di waktu sore, aku meminta kepadamu kebaikan di malam ini. Wa khaira ma ba'daha, dan kebaikan setelahnya. Maksudnya setelah hari ini. Kalau dibaca sore berarti setelah sore atau malam ini. Wa a'udzu bika, dan aku berlindung kepadamu, min syarri ma fi hadzal yaum, dari kejelekan apa yang ada di hari ini. Wa syarri ma ba'da, dan kejelekan yang ada setelahnya. Rabbi a'udzu bika minal kasali, wahai Rabbku, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan. Wasu'il kibar, dan umur yang tua yang merepotkan. Bisa dikatakan pikun, ya. Rabbi a'udzu bika min adabin finnari wa adabin fil qabri. Wahai Rabbku, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab api neraka dan adab di kubur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, makna asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah, ay dakhalna fis sabah, kami masuk di waktu pagi, multabisina, yang kami ini sudah mendapatkan, binikmatin, nikmat wa hifzin, dan penjagaan, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Jadi Jadi ucapan asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah ini merupakan ucapan bentuk syukur kepada Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepadanya atau kepada kita ketika di waktu pagi berada dalam keadaan sehat, berada di dalam keadaan nikmat. Semua itu karena nikmat yang Allah berikan kepadanya atau kepada kita dan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya atau kepada kita. Maka ucapan dia atau seorang muslim di pagi hari asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah ini merupakan ucapan syukur yang setiap muslim dituntut untuk bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kemudian was tamarru dawamul mulki kainan lillahi wa mukhtasan bihi. Sekaligus di situ meyakini bahwasanya kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala terus langgeng hanya milik Allah semata dan hanya merupakan kekhususan Allah semata. Dan juga kata walhamdulillah ini juga menunjukkan bahwasanya segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan dirinya, yaitu orang yang berzikir ini di pagi hari ini, dalam keadaan sehat dan nikmat, atau mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu, La ilaha illallah, yang artinya La ma'budah bihaqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, hanya Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Yang ini merupakan ta'kid, penegasan. Penegasan bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat-kalimat ini atau ucapan-ucapan ini merupakan ucapan yang agung yang keluar dari lisan seorang mukmin di pagi hari. Maka bagi mereka atau bagi dia yang membacanya berhak mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berhak mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mulai paginya atau mulai pagi harinya dengan berzikir, dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dengan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian lafaz yang berikutnya, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hanya milik dia kerajaan dan milik dialah segala puji dan dia terhadap segala sesuatu maha kuasa. Mengulang kembali makna-makna yang sebelumnya, yaitu kerajaan hanya milik Allah semata, segala puji hanya milik Allah semata. Qala fal mulku kulluhu lillah, maka sesungguhnya kerajaan itu seluruhnya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa biyadihi subhanahu malakutu kulli syai, dan berada di tangan Allah malakutu kulli syai, segala bentuk makhluk yang ada di alam ini semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang mukmin yang meyakini kerajaan seluruhnya hanya milik Allah Ta'ala, ini memiliki beberapa konsekuensi. Di antaranya adalah tidak meminta kebutuhannya kepada Allah kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak meminta kebutuhannya kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak tawakal bersandar kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah adalah raja dari kerajaan langit dan bumi. Tidak berlindung kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya menafikan seluruh perbuatan ibadah seperti tadi berlindung, meminta atau berdoa kepada selain Allah. Dia tinggalkan semua bentuk-bentuk peribadatan, bertawakal kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, bersandar atau bertawakal kepada selain Allah. Terkadang ada seorang yang dia di lisannya bertawakal kepada Allah, tetapi hatinya terkait kepada pekerjaannya atau kepada bosnya. Dia menggantungkan sepenuh hati harapan dia kepada bosnya atau kepada pekerjaannya. Ini merupakan kesalahan fatal yang terjadi pada seorang muslim ketika dia pergi mencari nafkah. Tidak boleh seorang bersandar penuh kepada sebab, kepada usaha, kepada pekerjaan, kepada atasan, kepada bosnya. Tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memberi rizki seluruh makhluk ini, termasuk dia dan termasuk bosnya. Ada-ada yang lebih parah dari itu, dia menjadikan jimat sebagai tumpuan harapannya. Walaupun di lisannya dia tawakal ala Allah, bismillahi tawakkaltu ala Allah di lisannya, tetapi hatinya bersandar dan berharap penuh kepada jimat yang dia bawa ke pasar. Terlihat ketika jimatnya itu tertinggal, dia terlihat apa? Gelisah, galau. Karena dia sudah terpaut hatinya, terikat kuat terhadap jimat tersebut. Maka seorang mukmin yang di pagi hari dia mengatakan lahul mulku, hanya milik Allah lah kerajaan, maka konsekuensinya adalah sebagaimana tadi disebutkan. Tidak bersandar kecuali kepada Allah, tidak bertawakal kecuali kepada Allah, tidak berharap kecuali kepada Allah, tidak meminta kecuali kepada Allah. Kenapa? Karena tadi disebutkan bahwasanya segala sesuatu yang di muka bumi ini atau bahkan yang di langit, semua berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita meminta kepada makhluk? Kenapa kita berharap kepada makhluk yang tidak memiliki apa-apa? Maka seharusnya dan wajib bahkan bagi setiap muslim meminta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang memiliki segalanya. Qala walhamdu kulluhu lahu mulkan wa istihqaqan. Dan kerajaan dan pujian seluruhnya lahu, milik Allah, milkan secara kepemilikan, wa istihqaqan dan secara hak. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang terpuji dan itu memang layak disematkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan manusia, terkadang dia terpuji tetapi sedikit dipaksakan. Karena memang tidak pas dia sebenarnya. Kenapa? Karena memiliki banyak kekurangan. Terkadang seorang dipuji oleh para pengikutnya atau oleh para loyalisnya. Tetapi bagi mereka yang tidak suka dengan figur ini akan mengatakan orang seperti ini dipuji-puji, orang yang seperti ini diangkat-angkat, apa kelebihannya? Nah, itulah manusia. Karena tidaklah dia memiliki satu kelebihan yang bisa dipuji kecuali dia memiliki kekurangan. Bisa kekurangannya ini melebihi kelebihan yang dia miliki. Artinya tidak sebanding yang dipuji dengan kejelekan yang dia miliki. Ya, itulah manusia. Terkadang seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala terpuji dari segalanya. Dan ini sudah kita bahas penjelasannya di penjelasan tentang zikir subhanallah walhamdulillah. Wa huwa subhanahu ala kulli syai'in qadir. Dan dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu maha kuasa. Allah maha kuasa terhadap segala sesuatu. Para ulama menjelaskan dikecualikan Allah berkuasa terhadap segala sesuatu adalah segala sesuatu yang memungkinkan, bukan sesuatu yang mustahil. Apa contohnya perkara yang mustahil? Contohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan kembali orang yang sudah mati. Kemudian beramal kembali. Terus ada yang bicara, ada kok yang sudah mati terus hidup lagi. Itu bukan mati, tetapi sering dikenal dengan mati suri. Belum benar-benar mati. Tetapi apabila kalau mati ini yang disebut dengan ajal, fala yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Mereka tidak akan mampu mengakhirkan dan tidak pula mendahulukan. Itu perkara yang mustahil. Dan itu tidak Allah subhanahu wa ta'ala, tidak Allah lakukan. Karena yang dimaksud dengan ala kulli syai'in qadir, Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa terhadap segala sesuatu, adalah perkara yang itu mungkin terjadi. Di luar perkara yang mustahil terjadi. فَلَا يَخْرُجُ عَنْ قُدْرَتِهِ شَيْءٌ. Maka tidak ada yang keluar dari kekuasaannya seorang pun atau sedikit pun. Atau satu pun dari makhluk ini yang keluar dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardh innahu kana 'aliman qadira. Dan tidaklah bagi Allah subhanahu wa ta'ala ada satu pun yang melemahkannya, artinya yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak mampu untuk melakukan terhadap sesuatu tersebut. Ini tidak ada. Fis samawati wala fil ardh, baik itu di langit ataupun di bumi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di akhir ayatnya, innahu kana aliman qadira. Sesungguhnya dia adalah zat yang maha mengetahui dan maha kuasa. Penyatuan nama Allah subhanahu wa ta'ala aliman qadira ini sangat serasi, yaitu kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala diiringi dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang meliputi segalanya. Berbeda dengan kekuasaan manusia. Makanya kekuasaan manusia itu hanya sementara, karena kekuasaannya itu nisbi, kekuasaannya ini hanya dinisbahkan saat itu saja, atau dinisbahkan ke sebuah tempat saja. Dan juga kekuasaan manusia ini terbatas, dia hanya berkuasa tetapi tidak bisa mengetahui seluk-beluk keadaan orang-orang atau hal-hal yang dia kuasai. Seorang presiden menguasai sebuah negara. Apakah dia akan tahu setiap rakyatnya satu persatu, terlebih mengetahui hatinya? Yang satu bagaimana pemikirannya, yang satu dan seterusnya, yang lain. Satu persatu. Tidak. Lemahnya manusia seperti itu. Kekuasaan yang nisbi, kekuasaan sementara. Tetapi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala disertai ilmu. Maka kekuasaannya ini langgeng. Allah mengetahui setiap manusia, bahkan apa yang dia lakukan, bahkan apa yang mereka ucapkan di dalam hatinya. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dan juga berkuasa. Hal ini mewariskan kepada kita tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. mewariskan kepada kita rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mewariskan kepada kita membuang rasa sombong, rasa angkuh yang ada pada diri kita. Karena kita semuanya berada di bawah kekuasaan Allah dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada kita. Kalau Allah berkehendak membalas kejelekan-kejelekan kita, maka bagi Allah subhanahu wa ta'ala sangat mudah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir, terhadap segala sesuatu maha kuasa. Kemudian, wa fil ityani bi hadhihi al jumlah al mutaqaddimah baina yadayi du'a fa'idatun 'azimatun. Dan membaca atau mendatangkan kalimat-kalimat ini sebelum berdoa, ini merupakan faedah yang sangat agung, yaitu membaca asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kalimat-kalimat pujian, kalimat-kalimat sanjungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan tuntunan yang sangat agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam adab berdoa. Sebagaimana sudah kita jelaskan di penjelasan tentang adab-adab doa. Di antara adab-adab doa dan ketika seorang ingin berharap doanya dikabulkan, dia memulai sebelum berdoa dengan memuji, membaca nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini disebutkan fahuwa ablaghu fid du'a, maka hal ini lebih mengokohkan di dalam doa. Maksudnya lebih bermakna doanya. Karena sebelumnya dia memuji Allah dan menyatakan dirinya ini adalah hamba-Nya, berada di bawah kekuasaan-Nya, yang intinya menyatakan dirinya lemah, menyatakan dirinya ini butuh kepada Allah, fakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa arjalil ijabah, dan lebih diharapkan untuk dikabulkan doanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah nanti kita lanjutkan ke syarah zikir ini. Yang lanjutannya itu kemudian berdoa Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum, wahai Rabbku, ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan hari ini. Insyaallah kita syarah pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.